Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Pengumuman kereta TAQ96, TAM5511, TAL9383 boleh halis sikit tak? Menyekat laluan masuk ke flat. Ngadak ke rumah JKK tu. naik atas, naik parking atas. Parking atas banyak lagi kosong, naik atas. Awal bunyi. Muka surat berapa tak? Ya? 321. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hukum jenazah. Hukum jenazah. Apa dia makna jenazah? Jenazah maknanya mayat yang diletakkan di atas pusungan. Dia ada beza dengan mayat. Tiap-tiap jenazah tu dia mayat lah. Tapi kalau mayat tak mesti jenazah. Bahasa Arab. Bila ambil mayat buah tangusung dipanggil jenazah. Nah, jadi kalau daripada tak rumah, suruh turun tanah, waktu turun mayat lah. Nah, orang kata waktu turun jenazah. Tapi kalau dia ada atas ngusung, waktu turun jenazah. Nah, walau bagaimanapun, tak gerak belaka dah. Jenazah ke mayat, sama-sama tak gerak. Nah, sama ada duduk atas katil, duduk atas latar, duduk atas sungai. Nah, tak ada nyawa. Iaitu ketiadaan hidup bagi orang yang dahulunya hidup. Adamul hayati liman kana hayya. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelum ni hidup. Dipanggil mayat. Nah. Baik, kita masuk pula bab yang terakhir, bab jenazah. Bab jenazah. Cara mak menguruskan jenazah. Cara nak apa usung jenazah, nak ke bumi jenazah, adab ziarah kubur berkaitan. Jadi mula-mulanya mengingati mati. Tazkiratul maut. Kita dua kali hidup, dua kali mati. Dulu mati, lepas tu Tuhan hidupkan. Esok rusa mati pula. Kemudian dihidupkan. Hidup yang kedua tidak lagi mati selama-lamanya. Ketahuilah semua manusia disunatkan supaya banyak mengingati mati. Sunat hukumnya. Kita ingat ke mati. Bukan makna kita ingat lagi aku ni nak mati dah. Kan gitu. Makna kita tidak kekal hidup di dunia akan mati. Itu makna mengingatkan mati. Ataupun benda yang berkait dengan kematian. Nah. Kerana Nabi SAW bersabda, aksiru min zikri hazimil lazati. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan, yang memutuskan dengan segera, iaitulah mati. Hadis ini terkenal dan biasa ulama-ulama letak di depan dalam kitab-kitab bab jenazah. Sebelum cara bab mayat, kita hak hidup ni ingat dulu perkara tentang kita akan menjadi mayat, iaitu tentang kematian. Ingat mati ni dia tidak mati. Dia pelik sikit. Sebab tu kita tak perlu takut ingat mati. Ingat mati lah mati. Dia mati ni bukan sebab ingat mati. Mati dengan sebab habis ajal kita. Baru mati. Kalau kita ingat mati sejuta kali sehari pun, tapi tak sapa rasa, tak mati. Kalau kita tak ingat Tuhan, tak ingat kemati, sapa rasa, mati kok. Jadi baiklah mati dalam keadaan ingat mati. Kerana masa kita dah mati dah, tak perlu ingat kepada mati. Orang yang mati ingat kepada hidup. Dia gitu. Nah, dia balik. Kita yang hidup kena ingat kepada mati. Orang mati dia ingat kepada hidup. Nah, oh, kalau hidup lagi molek. Kalau hidup lagi nak gi nak malam surat. Kalau hidup lagi nah, ha, nak derma nak sedekah. Jadi bila Nabi kata aksiru, aksiru ni makna perbanyakkanlah mengingatkan perkara mati. Perkara mati ni Nabi kata hazimil lazzati, perkara yang memutuskan keseronokan. Jadi dok seronok eh? Ha, ingatlah tak benda hok dok seronok ni gitulah. Ingat tak benda dok seronok, mana benda seronok ingat juga, tapi jangan tak pada ingat benda yang tak seronok. Benda apa tak seronok? Kematian. Neh, kematian. Hajimah, kalau duduk-duduk buku-buku apa semua, bubuh nasi dalam tandong apa semua, nak pergi kelok Masjid Terapung. Nah, duduk orang tadi pun mok hati. Neh, pergi dah kelok. Batal lah. Batal. Aduh, kena balik gitu. Batal lah. Batal apa tak seronok lah. Tak seronok. Ada kematian. Tak? Tak seronok. Ni memang. Dia pun jual pun majlis. Tak seronok. Lepas dia kematian ni dia lain sikit. Eh? Dia boleh tinggal mesyuarat. Dia boleh tinggal sepatutnya lah. Tak? Reksa boleh tinggal. Bilik reksa kis kematian. Kali tengah duduk kuliah boleh keluar. Nak kis kematian. Dia namak, namak cerita. Nah. Kalau kita tengah maknanya duduk suka, ada kematian jadi tak suka. Nah. Dia suka-suka ni kelahiran. Bak manusia ni dia nak hidup. Dia tak boleh pada mati. Bak tu mati duka cita. Hidup kegembiraan lah, suka dia. Nah. Kalau kita tengah nak buat maksiat, tengok kemalangan depan lagi tak seronok lah. Nah. Nak pergi tikan nombor ekor ni. Nah. Tak untuk tikan dapat tapi like depan saya pula kita tengok lah. Lekung depan kita. Berkembur otak. Tokek ekor. Allah warna gini tak sedap ni. Tak seronok lah. Nah. Tak seronok. Kalau bawa awet lagi pirang patah. Nah. Kita pun pegang tangan dia. Eh? Tangan kiri peluk adik pinggang. Dia pun baca bak mau. Tak? Cerita hal malakul maut deh. Mana ni bang eh? Kalau mari ambil nyawa. Tak tahu buat apa-apa. Jadi tak sonok dulu. Mulai cewek. Cerita ni. Tak? Cerita lain. Nah. Nah. Jadi tak semangat dulu. Dah gelak gitu main cerita mayak pula. Nah. Memang sungguh. Sebab tu Nabi kata la hazimil lazati, yang merosakkan keseronokan. Nah. Juga disunahkan supaya sentiasa bertaubat dan istiqamah pada jalan Allah Ta'ala. Bertaubat, menyesal buat dosa, berhenti buat, azam tak mau buat. Sampai masa buat pula, taubat pula. Istiqamah. Istiqamah ni mana tetap pada jalan Allah Ta'ala. Kita ni kalau hok maknanya semayang, biar tetap lima waktu. Siapa bila-bila pun. Kalau kita duduk di pihak yang benar, di pihak yang benar lah. Tak ganjak dah. Jangan bila ada begitu gini. Damu gua ni. Damu. Aku ikut mu. Nak. Tak apa, sain. Sain. Nak. Sama ada pemuda, orang dewasa atau orang tua yang telah beramal tetap atas jalan agama. Hak dunia tak perlu bimbang dah. Hak agama ni pasal kita akan berdepan dengan yaumul akhirah, dengan alam barzah. Masalah dunia ni susah semua. Masalah akhirat hebat. Neh. Masalah dunia lepas. 20 tahun dulu, 10 tahun dulu kita menghadapi satu masalah besar. Ada tak jago? Pernah tak? Neh, pada malam tu gua ni rasa. Neh, nak selesai esok berat ni. Berasa berat tak malam tu? Berat tak? Dari ni aku rasa apa lagi? Ada benda tak? Ada dah. Lepas semua. Neh, masalah tak cukup biti, masalah begitu, masalah rumah tangga ada. Ni yang tengah ada ni, selesai ada pula. Nah, Maknanya dia tak macam mana. Masalah akhirat ni. Orang muda tetaplah. Kalau dengan kita duduk dengan jemaah, suka dengan kuliah, ha, mari sama lah. Jangan berasa, mu pandai dah, tak jagi dah. Mu 2 tahun dah dengar. Tak? Ha, mu sama kelas dengan ustaz dah, tak jagi dah. Ha, kita pun buah dah. Dia main lewa tak kelayan pula. Nak? Ha, rugi kita. Kereta TAQ96. Tolong alis sedikit kenderaan sebelum depan. Buat depan sikit ni. Eh? TAQ96. Tolong alis sikit lah. Ha, jangan lari pula. Nah, alis depan tu sikit. Orang dewasa atau orang tua yang telah berumur. Mana kita ni tetap atas agama Allah. Apa jua sekalipun Tuhan beri susah ke, beri senang ke, beri miskin, beri kaya, beri sakit, beri sihat, tetap. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah Nabi mengajar kita satu doa. Ya Allah, ya Tuhanku yang telah memusing, yang boleh membalikkan hati manusia, maka tetapkan hati aku atas agama Islam. Maknanya duduk atas jalan yang benar. Tetap. Jangan beri bergoyah, jangan beri bergoyang sekalipun diendeng, diumpan-umpan dengan duit dan dunia. Jangan. Nah. Ha. Dan Tuhan beri tetap. Nak mak rempik tak bergoyang. Dia gitu, tetap bersama Islam. Nah, tapi kalau Tuhan nak kocok, Al-Hafiz. Nah. Ha. Al-Hafiz rebah negara. Jangan mai. Mak rempik alik betul ya, boleh bilang. Alik betul patut benda. Dah beliau. Dah ingat tu. Nah. Ha. Tapi tetap bersama ulama. Ha. Dah Tuhan dia tetap hati. Nah. Suka tengok orang pergi surah ramah. Biar dia tak pergi pun. Tuhan tetap kasih. Ada kasih. Tapi dah kalau Al-Hafiz dah Tuhan pusing. Pusing habis, pusing habis. 200 tak gerak. 1,000 nunduk lagi. Nah. 5,000 lenggak tunduk balik. Jata negak seru. Dah. Ha, jangan. Ha, tu. Tuhan pusing dah hati dia. Na'udzubillah. Sama ada yang sehat atau yang sakit, jangan sehat saja. Kita bersama kebenaran bila sakit dok. Nah. Atau sakit saja ingat kepada Allah. Nah, tapi bila sehat dak sebut pun Allah. Nah, bila sakit ya Allah. Nah, ya Allah. Bila sehat projek banyak, I love Pak Allah. Ini kerana ajal berada dalam simpanan ilmu Allah Ta'ala. Kematian, malaikat tak tahu. Malaikat yang bicara dalam jabatan maut, Izrail alaihissalam dan tentera-tentera ni, tak tahu kita mati bila. Yang tahu Allah. Dari yang ambil nyawa, Tuhan beri tahu. Sekian ribu lah, sekian waktu, tepat sekian. Barulah dia tahu. Nak? Dan mati pula tidak semestinya lebih hampir kepada orang tua daripada orang muda. Tak mesti orang muda mati ke dia. Nah, toki jadi seh latih. Dia mati cucu. Langgar di lawi blomba. Nah, toki tu dah 90. Mayak hak kuat latih 15 tahun lagi. Muda mati kak. Baru beranak mati. Sebulan mati. Nah. Kau kan. Aku lah bagi. Aku pesengah. Aku baru 60. Bagi. Nah, orang lain 80 lagi ada. Aku baru 60. Nafsu kata. Nah. 60 lagi surah. Lagi duduk petang. Nah. Eh, jangan main. 30 mati. Separuh daripada 60. Dulu 60. Nyakit jantung. Ini 20-an. Nah. 20-an. Rekod. Kena sakit jantung. Nah. Dulu gaul umur 50 bekok kaki. Ini budak dekat tahun 5. Kau pendek kamu, kau rehat kamu. Nah, timing kau mari rapat kamu. Nah. Orang puan dulu hok barah, buah dada. Nah, umur 40-an ke atas, ini 20-an. Ha, nyakit. Dicari hok muda pula. Kau muda, kau muda, kau muda, kau muda. Ha. Seminggu mati. Ada? Seminggu mati. 7 hari semula-mula walik sejumaat sekali jumaat temu tiga hati. Orang hari dia kat jumaat umur sehari. Ni. Umur sehari hati. Mak kau sibuklah beli buah, beli apa pun semua ni. Tok ni duk sipang ni. Tak, duk nyapu rumah ni, nak balik tang karang ni, ada hospital ni baru beranak semalam ni. Nak, tak alik. Bulik balik dalam kain putih, amal sari. Nah. Dua kali nangis, tiga kali ngopek. Mati dah. Semini ada mati. Beranak tu, masih ada. Dan cakap sepatoi. Ha tadi. Mati dulu. Nah, mati dulu. Suka om. Begitu juga orang sakit daripada orang sehat. Bukan mesti sakit tu mati. Cuma sakit tu ada kata. Kalau sakit berat, membawa kepada kematian. Nah, tapi sehat, mati juga. Dia ni matilah sehat amat. Nah, dalam sehat. Atlet yang begitu cergas. Taklah macam kita ni, tak keluar peluh. Nah, dua bulan tak keluar peluh kali ni atlet mati. Nyakit tidak dapat dikesan. Tak. Medal dah penuh gobok. Maknanya aktif ha, dalam sokan. Ada kata lambat mati ya. Nyakit tak ada. Keluar peluh ni sehat. Nak. Main jing. Eh? Mati juga. Eh? Ahli sokan. Pemain bola tengah bawa-bawa bola. Mati. Profesional. Kalak kalau apa? Profesional ni. Liga Division 1 Perancis. Tengah gelek bola. Lupa mati dulu. Nah. Orang muda. Orang tak sakit. Orang sakit mati tak. Kadang-kadang orang sakit tak mati. Nah. Hak-hak nawak orang sakit mati. Nah. Datuk sakit hospital. Nak kena belah kepala tu. Nah, baru lagi tu gini. Dorok dah, nyakit dua dah. Nak cocok, nak masuk air, doktor tu tak boleh masuk air. Pakai isap dengan straw lah senang. Nah, pasal apa? Tuan, orang kerah habis lah. Nah, cucu yang mari nawak, dadah tak mari nawak. Tuk tanya pahannya tak mari. Adik ye. Nah, nah, mati dah tu. Mati dah tu. Nah, gelasok tangga. Nah, betul. Begitu juga orang sakit pada orang yang sehat. Berapa ramai orang muda disambar maut dalam keadaan dia tenggelam dalam mimpi-mimpi mudanya. Oh, orang muda lah, ramai mati ni. Lima sekawan terbunuh. Nah, lima sekawan terbunuh. Nah, dalam kereta. Dia lah orang sehat lah ke? Dalam sehat, kum, habis. Nah, bah berhenti, sodok di lori, kereta berhenti, tepuhnya ni, bah macam-macam masing. Tengah tidur mati teruf. 18 penumpang terbunuh. Bas. Break rosak. Nah, tengah sehat. Tengah dibuai mimpi. Esok nak jumpa dengan kopreng. Nah, kong habis. Sebuah bas. Nah, mati lah. Dua beradik mati berpelukan. Kebakaran. Jedah satu dengan jedah dua. Cik. Nah. Dan berapa ramai orang yang tua yang telah berumur terus hidup dalam keadaan menunggu-nunggu kedatangan maut hari demi hari. Hak tua dah mati-mati, hak muda pula dah mati. Hak muda mati. Lepas tu hak tua dah mati. Cucu dia pula beranak dua bulan kena nyari demam panas mati. Nah, orang nak tengok ramai tu. Eh, Allah tanda dia tak kira kita. Hak dia. Nah, dua bulan ke dua minggu hak dia. Nak ambil balik barang dia kan. Nah, kalau ikut anda kata hak tua dah mati dulu. Puas dah tengok muka. Tak mati-mati. Tak akan nak baca Yasin. Habis orang dah mari. 4 kali baca Yasin. Panggil kali yang kelima dah mana pulak. Oh, tak baca Yasin pulak lah. Tak ada baca Yasin tak ada mati pun. Faham? Baca surah Ar-Ra'du. Nak suruh keluar roh. Tak tubik setengah roh. Dengar assalamualaikum, bangun cengok. Nak bayar witi dia dua. Bangun cengok. Eh, segar lagi dengar nak bayar sewa. Apabila seorang insan ditimpa sakit, maka tuntutan supaya mengingati masih adalah lebih kuat. Begitu juga dengan persediaan untuk mati yang lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Kaya mati, miskin mati. Ofis boh pun mati, presiden pun mati. Adik nak presiden mati tak? Eh? Presiden mati tak? Ha, hari ni siapa mati? Orang besar? Hari ni? Presiden Suharto? Ha. Banyak mana harta? Nah, mah berlari-lari. Mati juga. Tanah berpuluh-puluh ribu hektar. Mati juga. Boleh? Ha. Presiden mati. Kalau dia hebat, dia tak mati. Presiden mati juga. Nah. Ha. Matilah ke? Begitu juga dengan persediaan untuk mati lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Persediaan untuk kematian. Nah. Persediaan yang paling penting untuk mati iaitulah bekal amal soleh. Itu saja. La yatba'ul mar'a ila al-qabri ghairu tuqa wal 'amalu salih. Tidak mengikut seseorang itu masuk dalam lubang kubur melainkan takwa dia dan amal soleh dia. Itu. Hal lain persediaan penting juga, kain kapan, kanda, batu nisan, tanah perkuburan, ting. Tapi kalau tak ada itu, ada bekal amal soleh mengpadanglah. Dia orang tanah banyak tak apa. Buat lagi dia anjing. Mu senjah separuh. Aku senjah separuh. Nak tinggal balok sikit-sikit perut. Buat lagi berok. Tak ada orang cara. Tapi amal soleh dan takwa. Okay, tu. Tak ada masalah sesat. Dah masalah jasa. Deh. Masalahnya persediaan ni hak-hak zahir ni saja ada. Persediaan rohani tak ada. Itu berat. Nak. Zahir jomel dah dah. Dua hari sipang banyak saja. Nak tunggu orang mari ziarah ni. Nak. Erik pula bukan kata atas bank, atas di. Buatan meriang, Erik. Tudung dengan dera kebangsaan. Dera negara. Nak? Ha. Bu bunga saja dekat dua bank. Tak bu. Tiga orang mufti. Nak? Baca. Talking. Tapi kalau tak ada persediaan rohani, ada apa. Nih. Tindakan terhadap seorang Muslim ketika nazak. Jadi kalau orang nazak, macam mana tindakan kita? Maksud nazar adalah al-ihtibar. Tanda-tanda mati yang zahir ke atas orang yang sakit. Dan roh dimula dicabut daripada jasadnya. Apa ni ihtibar, ihtibar. Ihtibar ni maknanya dekat. Ataupun tanda-tanda hadirnya kematian. Daripada lafaz hadar. Hadar maknanya hadir. Nih, hadir hadir para muslimin dan muslimat hadirin sekalian, hadirin itu yang ada sekarang ini sekalian. Nah, maka istihdar maknanya orang istihdar, istihdar, ihtidar, bukan istihdar, ihtidar ialah orang yang ada tanda-tanda datangnya kematian. Nih, tak lama dah maksudnya. Yang pertama, bila seorang sakit tak sampai ke tahap nazak, maka sunat bagi ahli keluarganya membaringkannya ke atas lambung kanan dengan mukanya menghadap kiblat. Iaitu macam kita letak mayat dalam liang. Neh, macam letak mayat di dalam liang. Neh, bahu kanan duduk atas bumi, bahu kiri naik ke langit. Dada menghadap kiblat. Neh. Sekiranya susah untuk berbaringkan, maka dibaringkan dengan telentang dan muka diangkat sedikit menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dengan kedudukan tapak kaki sunat diarahkan ke arah kiblat. Kalau tak boleh nak senggeng gini macam mayat, maka kaki menghadap kiblat. Ada orang kata kaki tak baik menghadap kiblat, tak salah. Dia kaki tak boleh menghadap Quran. Nah, kalau Quran tu rendah, tak boleh menghadap. Nah, kena paling tang kelai. Nah. Kaki itu kena paling tak lain. Jika Al-Quran itu duduk dalam bilik yang kita duduk, bukan bilik rumah sebelah, bilik yang sama dan kita dikira dekat dengan Quran. Neh, maka itu hukumnya mekruh ngadap Quran kaki. Neh, ada pun ngadap kiblat dah salah. Neh, kaki ngadap kiblat dalilnya inilah bila kita nak mati gunjung ngadap kiblat. Afdal. Itu juga kalau semayang tak boleh nak semayang duduk secara iftirash, duduk tawaruk, duduk gunjung ngadap kiblat. Nah. Letak gitu tapi hak penyakit beratlah. Jangan hak sakit ringan. Nah, sakit ringan ni marah demo. Nah. Ayah sakit gigi ni pusing dia nak anu ngadap ke belak. Mu nak suruh aku mampu deras saja. Aku baru sakit gigi. Dia nak bahan sakit je. Neh. Ha. Mana sakit darah dah. Ikut orang nak ubuh dahlah. Neh. Ha gitu. Sunat. Neh bukan nak suruh dia mati, neh. Ha tak mati gak dah dengan tak kiblat pun. Yang kedua sunat diajarkan kepadanya kalimah syahadah. Iaitu kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Bukan dengan memaksa mendesak. Ia dilakukan dengan diulang-ulang kalimah tersebut tanpa menyuruhnya supaya melepaskannya. Kerana Nabi SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ha, ni popular lah. Memanglah kita amat ni dah orang nak mati. Cuma cara dan kaedah ni tidak tepat kadang-kadang. Nabi suruh kata la ilaha illallah. Nabi tak suruh kita kata, katakan oleh muka kita. Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum tu sabda Nabi. Hak tu kita tak boleh kata. Yang kita nak kata ni makulul kauli dia panggil. Mana makulul kauli tepat hak kita diri nak kata ni. La ilaha illallah. Maknanya bila orang dekat nak mati, kita duduk kat telinganya, kita kata gini dah. La ilaha illallah. Kata gitu. Yang kata, kata olehmu la ilaha illallah yang gitu. Katalah. Nak, katalah la ilaha illallah, katalah. Ha, tu salah. Jangan masuk, katalah tu. Nah, terus la ilaha illallah. We dengar di telinga. Tak mesti dia kata. Dia tak syarat kata di mulut. Syarat dia nak suruh hadir di hati tak apa dah. Dia hadir di hati, tak boleh nak kata tak apa. Sebab dia accident. Lidah tak jumpa jari lagi. Tak berlomba, masuk bos poket RZ. Rabak di mulut-mulut, nak kata ke mana? Mana hati ni biar ingat kalimah la ilaha illallah. Tadi ya, mati dalam keadaan ingat. Kita salah eh. Katalah. Dorang ni liang, katalah. Berat tu. Ingat tu, jangan kata gitu. Terus kepada makul kauli la ilaha illallah. Jangan kuat kan? Jangan tepik. Eh? Ha. Orang salah lagi dia kata gini. Ngucak. Ngucak. Ngucak ye. Kata gitu. Eh? Tak apa ni nak suka. Eh? Menetang lerah sangat. Berapa dia seorang ni eh, nama tu? Tak. Kuat pati ni. Eh. Pernah sama. Eh. Kita tak ada niat pun. Eh. Jangan kata ngucak gitu dah betul sangat. Banyak. Ngucak. Ngucak minum. Ngucak. Kawan tu tengah mabuk nak mati. Tak. Dengan panah, dengan dahaga. Otak musing aja. Kalau kita demam, sakit perut, lepas tu pening kepala. Tak. Tak nak mikir. Orang kata benda. Nah, ni sakit nak mati ni. Sakit nak mati orang tanya dah. Nabi SAW jumpa di alam arwah tanya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim alaihissalam, mu ni bapak segala Nabi, mu khalilur rahman, kekasih Tuhan. Allah Ta'ala cabut nyawa mu, merasa guanya gitu. Nabi Ibrahim jawab, merasa macam diambil batang duri, kemudian dipenggam dengan kapas yang basah, kemudian diluruk kapas tersebut dengan duri secara sosang. Nah, batang berduri itu adalah roh dan kabu itu adalah jasad kita. Terik roh tu macam kita terik duri sosang. Soyok habis lagi daging. Nak? Itu Nabi Ibrahim. Nak? Yang membina rumah Allah yang pertama. Tak tahu keadaan jasad ataupun roh yang tukang rombok rumah Allah. Ha, tukang rombok, tukang rombok masjid tak tahu gua ni. Nak? Ha, ni tukang bina rumah Allah. Kekasih Allah. Ha. Jangan kata ngucak itu. Nah, dia tengah pening. Benda cak-cak bunyi. Kicak ke apa. Nah. Ha. Oh, lebih bodoh lagi dia geogeh. Hak nak mati. Geogeh terus. Nyakat kepala. Tak kenal dah aku ni. Ada. Tak kenal dah aku. Buat darimu ni. Tak bagi tu. Ha. Ada pula nak berkenalan ketika nak mati. Kawan nazak. Sakaratul maut. Terlampau sakit. Tanya kena hidup. Pedagamu eh. Aku eh. Ketung. Oh kabur. Nah. Tak ingat dah. Kawan tu. Ha. Ada wadah lah ke tu. Nah. Tanya apa. Nak kenalan patah tu buruk lah. Bawa gambar dua ping. Nak banyak salah ni. Banyak salah. Banyak salah. Mati petang. Pukul 6 petang. Nah, tanah palu. So. Tapa bau banyak. Jahiliah lagi tu. Nah, yang kata tanah guna petang kita ikhtiarlah malang. Orang nawak pahisa. Nah, pukul 10 panggil orang semayang. Nah, tanah pukul 11. Lihat dia. Nah, sama ya tu. Dah nawak 3 jam. Dah umum belaka. Tak dah lah, tak dah nawak mandi. Tak ada orang mandi. Orang mandi kata esok lah boleh. Tak apa lagi boleh tahan kiri dah tak ada. Tak, esok lah sipang. Umum semayang-mayang pukul 9, pukul 8 orang mandi nawak. Mandi banyak pukul 7. Tak, mandi banyak sejam setengah kan. Oh, Pak Zohor. Nak, apa? Ikut ramai. Dah apa Pak Zohor tak pagi? Ikut ramai. Masalah ikut ramai. Bodoh semua. Ikut ramai. Dia ikut hukum sarok. Kan ikut ramai. Dia ramai kata nak tanam bulan depan. Bulan depan. Ikut hukum sarok. Dia dah lebat hukum. Dia tak ada mesyuarat. Di mesyuarat ni tak ada hukum. Nah, tak ada ditetapkan kubur mana. Kubur depan rumah, kubur kat ni. Kapur suti lagi. Masa lain. Dekat-dekat belaka tapi orang halik kandang halik jatuh. Nah, itu lain boleh musyarat. Tak ada kita tanya apa. Ni syarat tetap ada. Tak ada lama. Hak mayat wajib dipatuhi dan dihormati. Pakai ramah. Itu masalah. Nah, ni pakai majoriti. Tak ada majoriti. Benda tetap tak ada majoriti. Tak ada mayat kat tangan. Nah, dah kita ni dia ni. Nah, masa pun maknanya sepuk maknanya kita musyarat lah. Semayang isteri ni kita buat 2 rakaat ke nak buat 4 juga. Nah, ramah 7-2. Tak jadi barang tetap dah. Gitu juga mempercepatkan urusan jenazah dan menyegerakan menanam. Tak ada mesyuarat. PBB pun tak menang. Kalau lawan dengan hukum sarung. Nah, pakai ramah. Yang ketiga, sunat dibacakan surah Yasin di sisinya kerana Nabi SAW pernah bersabda ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan surah Yasin. Ibnu Hibban dan Abu Daud. Dan beliau mensahihkannya. Jadi boleh baca Yasin. Orang kata tak boleh baca. Boleh. Ada masalah. Tak. Ada ustaz kata boleh baca Yasin. Ni ulama' usul kagak kita. Kitab fikmah haji ni 3 orang doktor buat. Nak 3 orang doktor. Ulama' usul di Syam tu. Sekarang ni. Nak. Doktor kelas PhD. Terkenal seluruh dunia. 3 orang ulama pakat wak suci kita. Nama Fikman Haji. Nah, sunat Aceh Yasin. Nah, ustaz lho. Mana kata. Najah sekolah kan. Tak boleh Aceh Yasin. Nah. Boleh Aceh Yasin. Orang perempuan lari duduk dalam bilik. Jasa duduk sepai luar itu. Ini banyak bida'ah. Bila mati, kita masuk nak tengok ayat tak boleh. Gopam noh lah orang tamu. Bercongok angok ok becu ok celok. Nah. Ok rambut pelesu. Pos lendang ok kain spik ok kain labuh macam-macam beseng. Penuh ni. 20-30 orang ni macam-macam hal duk cerita. Mayat dia tengah rumah hidup keliling. Dia orang nak pergi ke mana? Nanti orang tuan rumah jahit tukir. Nah, pada awak tak ada nirinya sebab tuan rumah. Orang panggil jahil tuki. Nah. Niat tu kalau ada kematian orang puang, selok. Kuah bubuh bira. Nah. Pasal lalu bang orang lelaki nak mari ni. Nak mengaji. Nak tolong baca doa. Hak mana hak tak dah nak semain nyazah. Ada hal mustahak nak bagi doa kat mayat. Tak boleh lah. Pulak ni orang Melayu ni. Orang puang kupuk keliling mayat. Berderut derah. Orang lelaki duduk tanah waktu orang kusi. Jadi adat dah. Nah, habis nak turun, kusi watang, sopa, habis. Kusi raya, habis nak turun tanah. Lepas tu sembang tanah lho, derang sembang tanah. Mayat tak rumah. Opang duduk keliling, opang cakap abad selendang. Bila ni selendang ni? Nah, mayat berhorong, masuk semua kot hidung, kot mata. Nah, tanah nak turun kusi. Sopa saya duduk. Mati bila? Mati malam. Oh, malam. Kejap eh tanya, lepas tu? Tak wala malam lho. Nah, tengok kok. Kata Tok Imam. Nah, ha bola, ha kereta, ha apa, ha bilicing. Gitu lah. Lepas tu balik lah. Tak mayang. Tok Imam hari. Cek semayang hari. Naik tahu mah. Dia ramai-ramai semak. Duduk bawah situ lah. Nah. Nak kata haid. Laki. Ha, bagian semang. Bangun baru sahih nampak darah kubang punggung. Tak. Ha, istihadah. Mula sabar. Ha? Allahu Rabbi. Jangan beri. Kalau tak malam tu tak ada orang lain nak beranak. Tak ada orang anak beranak. Mak saudara, anak saudara, cucu bagi mayat apa tu lain lah. Esok tu orang nak ziarah tu. Ziarah ni kerja orang lelaki. Kan kerja orang puang. Nah, pelik ni. Orang puang. Orang lelaki tak sana orang puang. Puang tu duduk dapur tu main kikiran. Tolong kemah tu. Tolong batu bagi dapur. Jangan naik ruang tamu. Sibuk mau dia. Nah, dia bakal sibuk. Dia orang mati temun natu. Dua tu. Nampak? Orang mati temun natu ada. Dengar orang mati. Ha, terajuh ha. Lulah Allah. Mandi. Tak bau. Nak gina buat ni. Nah, tadi kemah katul ni depan tu lelaki. Macam tak terima. Nah, merah ada orang mati. Ha, mandi lalu buah batiak. Nak lama bedak. Celok ni. Siapa lebih ni pada wiki. Muaji. Tak. Ha. Tengok orang mati. Gedi. Yok bau serbok. Rendah atas bau. Rambut tu bik copeng. Yok spek hitam. Ha, macam-macam meseng. Tengok orang mati. Berat nanang. Tak susah masalah. Kau parut dia ni. Nah, ni tengok orang mati. Gitu. Nabi kat bodoh kan? Mu nak pergi mana ramai-ramai orang puan kan? Nak pergi rumah orang mati. Ada orang mati. Nabi kata apa? Mu tukang mandi? Tak. Mu gali kubur? Tak. Mu pikul mayat? Tak. Haa, balik. Tak ada faedah. Susah masalah sekarang. Tengok. Faham? Pergi jumpa dia. Jom dia. Orang lain semayang. Dah lari. Congok situ. Orang lain semayang. Orang mana nak dara kan? Nak. Hidup tengah rumah. Hidup tepi. Dah tu lari lek. Orang tengah semayang naik dah. Orang semayang lapar dah. Hidup tepi. Tengah tengok kereta imam. Tak imam dah tengok. Tak kena tak imam pula. Orang mati bini. Haa dah. Lima orang depan. Mulut bicu. Celok. Pak pipi kelabu. Dari jam macam-macam. Tengok. Oh, semayang tak lari lagi. Pak diri-diri dia. Diri sengih. Biar itu. Tengok kalau semayang. Siapa ada ingat? Dia memang rokok tu. Kalau tengok tak jadi kacau. Jeng lagi. Aku kata. Betul semula lah. Bukan kata nak kata nak kata pun. Dia betul semula. Nah. Ha. Biar jadi jamai. Yang tidak jauh-jauh juga harus dia ni. Nah. Yang keempat, disunatkan kepada pesakit merasai tanda dan sakit maut supaya segera baik terhadap Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kita ada banyak juga soalan. Soalan pertama, jika terbatal 3 kali solat, adakah terbatal wuduk? Dia kata kalau kita 3 kali batal dah semayang, batal dah wuduk. Dia semayang pakat 3 ketuk. Itu memang batal wuduk. Contoh. Dia memang batal wuduk. Baik. 3 kali terbatas semayang. Umpamanya dia terlupa niat. Yang pertama semayang terlupa niat. Batallah semayang. Semayang pula kali yang kedua. Tak? Eh? Maka dia berjalan berlangkah 3 kali turut-turut batal pula. Solat pula yang ketiga batal juga. Wuduk mana? Batal kok. Jawabnya, jikalau yang membatalkan solat itu adalah perkara yang membatalkan wuduk, maka batallah wuduk. Tapi kalau perkara yang membatalkan solat itu bukan benda yang membatalkan wuduk, tak batal wuduk. Walau 1000 kali pun batal semayang. Nah, ini wuduk masalah lain. Ada kali batal semayang, batal wuduk. Ada kali batal semayang, wuduk tak batal. Nah. Adakah dapat pahala jika dengar Quran dalam keadaan berhadap besar, berhadap kecil dan pakaian yang terkena najis? Ya, dapat pahala. Nah, dapat pahala. Cuma lebih lagi afdal jika kita bersuci daripada hadas dan bersuci daripada najis, maka lebih lagi dapat pahala. Nah. Kerana Allah Taala kasih kepada orang yang bersih. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sungguhnya kasih sangat pada orang yang membersih diri. Bersih daripada hadas, bersih daripada najis. Hadas ni najis yang maknawi. Najis ni hak biasa ni najis yang zati. Jadi umum Allah Ta'ala kasih pada yang bersih. Maka dua pahala. Pahala bersih si, pahala dengar Quran si. Nah. Tak syarat kena bersih, kena ada wuduk. Tak syarat kena ada, kena mandi baru boleh dengar baca Quran. Tak syarat. Yang syaratnya kena ada wudu, nak pegang Quran. Nak baca saja tak perlu wudu. Syarat nak kena mandi, nak baca Quran. Kalau wudu, kalau belum mandi hadas, tak boleh baca Quran. Jika was-was akan solatnya selepas solat, adakah batal solatnya tersebut? Lepas sembahyang dah, mari was-was. Tengoklah, menurut pendapat jumhur ulama, jikalau yang kita was-waskan itu tentang niat sembahyang, maka hendaklah diulang semula sembahyang tersebut. Tetapi kalau lain daripada niat sembahyang, umpamanya bila dah habis dah sembahyang, dia pun mari dalam hati, aku rokok kejok tadi, rokaat yang terakhir. Nah, tak pakai dah was-was tu, tinggalkan, jangan layan. Faham? Sesar dah masalah. Pas pada sembahyang, kita pun masuk dapur nak minum air. Nah, mari jalan nanti. Rokaat kedua tadi, aku baca Fatihah ke? Tak baca. Tak jadi apa dah, jangan layan. Nah, tak memberi kesan dah. Adakah dapat pahala duduk dalam majlis ilmu yang bercampur gaul laki-laki dan perempuan? Majlis ilmu dibuat campur gaul, duduk laki puan. Laki seorang, puan seorang, laki tiga, puan lima. Tak? Jadi macam rojok keling gitu. Dapat tak pahala? Pahala mendengar-mendengar ilmu, dapat tak pahala? Neh? Dapat pahala. Tapi perkara hak salah tu tak salah. Neh? Masalah ni ilmu, masalah lain. Neh, masalah ilmu lain, masalah adab-adab dia lain. Neh, dapat ilmu dan dapat paling ngaji, tapi dapat satu juga, iaitu kita telah melanggar peraturan syarak. Neh, kalau kata dosa besar, dosa besar, dosa kecil, dosa kecil. Tengok atas keadaan gaul lagu mana. Kalau siapa berpipi-pipi tangan, pegang-pegang tangan, belan dengar orang ngajar, boleh lah. Boleh kuah. Nah, ilmu paling ngaji syukur tu. Neh. Bagaimanakah kedudukan sah makmum laki-laki semasa solat jemaah? Apakah kesalahan biasa yang sering berlaku semasa membuat sah? Adakah sah solat sekiranya sah tidak sempurna syarat? Baik. Jemaah ni dia ada syarat-syarat dia. Baru kita dapat afdal dia, afdaliyah dia. Di antaranya, hendaklah kita rapatkan sah. Jika kita tidak rapatkan sah, kita kuranglah fadilat 27 tu. Di antaranya lagi, betulkan sah, rapat dah, tapi kaki tak gerak 8 kali pula tumit. Nah, sebab rapat sah satu fadilat. Kemudian rapatkan, betulkan tumit dengan garisan, satu fadilat yang lain. Kemudian penuhkan sah, satu fadilat yang lain. Nah, ada banyak fadilat. Jadi kalau kita tak ikut syarat-syarat semayang, syarat sah umpamanya, sepatutnya sah itu dirapatkan, kita semayang longgor-longgor. Batal tak semayang? Tak batal semayang. Semayang kita tak dapat banyak lah. Nak kebajikan. Pahala semayang ialah. Pahala sah tak ada. Eh? Apa hukum bagi keadaan berikut? Sah pertama tak pernah lagi buat sah kedua. Makruh. Tak pernah lagi ambil sah kedua buat hak baru dah pula. Umpamanya ujung muat hidup tiga orang. Tapi dia malah ujung tu kipas tak ada. Tak kena kipas. Buka sah baru ada kipas. Makruh. Tapi kalau ujung tu muat seorang saja, dia mari dua orang. Jangan pergi penuh sah pula seorang. Tinggal seorang belakang. Kalau mari dua orang, tak boleh penuhkan sah depan hak seorang tu. Tapi kena dua orang sekaligus satu sah. Kerana seorang tak panggil sesah. Makmum berdiri tak sentang dengan imam semasa membuat sah yang baru. Jadi kalau kita buat sah belakang imam lah. Sentang lagu mana? Duduk belakang tu imam lah. Jangan duduk tepi kanan kiri atau kiri kanan tu imam. Duduk belakang tu imam. Maknanya kita sunat sebelah kanan sikit daripada imam. Maknanya pertengahan tubuh tu imam itu kita. Dia gitu. Mari pula orang belah kiri kita, dia duduk separuh dari tubuh imam yang sebelah kiri. Sah yang berat sebelah, maknanya lebih ke sebelah kanan atau kiri. Soh ni afdal berat sebelah kanan. Kalau boleh kita buat lah. Nah. Kalau sama besar tak apa kok, terimam tengok. Sama panjang, sama jauh kiri kanan, tak ada masalah. Cuma afdal. Nah, afdal banyak sebelah kanan. Sekiranya imam lupa bilangan rakaat di mana imam lambat bangun semasa rakaat 3 kerana menyangka berada di rakaat 4. Apakah makmum boleh mufarakah lepas beberapa kali ketika 5 hingga 10 saat imam bangun semula kerana baru sedar dia berada di rakaat 3. Adakah boleh bagi makmum yang telah mufarakah tadi mengikut pula perbuatan imam tadi bagi menghabiskan solat? Adakah sah solat makmum dan dapat dak pahala berjemaah? Tu imam sepatutnya naik rakaat 4 tapi tu imam dah ingat ke rakaat terakhir. Padahal rakaat 3 baru dia duduk tahiyat. Makmum ni boleh mufarakah tak? Jawabnya makmum jangan lagi mufarakah. Makmum dia kena tegur lah subhanallah. Barulah si imam tu naik. Mufarakah gitu saja bakal tinggal lah. Tak, si imam tidak ada lah betul lah dia. Jadi makruh buat lagu tu. Bila si imam buat salah, kita tak tegur pakat mufarakah lah ke. Nah, kesalahan mana? Kesalahan yang tidak membatalkan dengan segera. Jadi dia tinggal sepatutnya berdiri naik rakaat keempat, dia tak ingat lagi duduk. Kita katalah subhanallah. Nah, kata begitu. Baik, katakanlah makmum ni pergi niat mufarakah, maka jawab sah semayang tak batal niat mufarakah. Tapi tak sepatut dia niat mufarakah. Tak. Dia tunggu imam di dalam berdiri. Cara dia. Tapi dia niat mufarakah. Semayang seorang juga. Kemudian imam pun bangun semayang. Tambah betul balik jadi rakaat dia berdiri balik. Maka menyuruh niat mufarakah ni nak masuk semula niat berjemaah. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Tapi tu kata jangan niat lagi mufarakah tadi. Dia main tubik masuk gitu. Nah, tapi ulama fiqh mengatakan dah kita niat mufarakah, lepas tu nak niat ikut jemaah semula boleh dan sah sembahyang kita. Tak batal sembahyang. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum berkaitan dengan berjual beli sarang burung layang-layang dan mengambil manfaat daripadanya? Setakat ini fatwa-fatwa kalau mufti-mufti kebangsaan ni semua menyatakan hukum perniagaan dan makan sarang burung layang-layang adalah harus. Neh, hukumnya diharuskan pada syarak setakat ni. Belum lagi jumpa fatwa yang mengharamkannya. Neh, kalau ada fatwa yang mengharamkan ni kita bayarlah pula. Jadi khilaflah sekarang dengan ulama. Nah. Kerana idea selain daripada idea anjing dan babi semua suci belaka. Idea manusia kena di kain tekak kita. Nak tak atas semayang dan tak wajib basuh. Idea kucing kita buat tayak awal gerak tangan dia pun jilat tangan. Tak ada tak usah basuh. Nak siapa suruh buat gerak. Idea anjing dan babi saja. Maka idea burung layang-layang pun ya. Suci juga. Ne? Suci juga. Saya seorang pegawai kerajaan menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur naik bas. Kemudian buat tuntutan tambang kapal terbang. Yang kedua, mendapat peruntukan sebuah bilik hotel untuk seorang. Tapi dia membawa isterinya bersama menginap. Apa hukum kedua-dua perbuatan pegawai tersebut dari segi syarak? Yang pertama salah, yang kedua harus. Nah, yang pertama salah. Pasal dia pergi naik bas, kemudian dia kabur naik kapal terbang. Nampak? Tapi kalau majikannya membenarkan, umpamanya dia bekerja, majikannya memberi kebenaran kepada dia. Nah, ni memang hakmu. Mu naik pun, tak naik pun, mu akan dibayar sebanyak ni untuk tambang kapal terbang. Kita pun orang bayar lah tambang kapal terbang 300. Kita ambil 300 tu beli tiket bas 30 ya je. Tak ada masalah hak tu. Tu memang hak kita dah. Neh. Kerana kita diberi peruntukan sebanyak itu untuk kita keluar. Outstation dan sebagainya. Tapi kalau mana tidak ada ketentuan, hanya kita dibenarkan klaim apa yang kita naik. Nah, kita naik bas klaim kapal terbang. Ini baru salah. Nah, kerana klaim itu diberi kepada apa yang kita naik saja. Tapi tadi peruntukan lain, mu naik tak naik pun jalan kaki pun 300 ni untuk straight pergi balik katakan. Nah, kita pun naik lori pergi. 300 pula kita. Tak ada masalah. Nah, tapi kalau maknanya dibayar mengikut apa yang kita naik, maka hak tu tak boleh. Kalau kita naik saja kita clean. Kemudian dia diperuntukkan atas nama pegawai kerajaan dengan tugas-tugas dia, dia beri, dibayar oleh pihak kerajaan sebuah bilik hotel. Untuk bermalam dan menginap, berehat, mandi dan sebagainya. Bini dia anak dia masuk tidur attack, hukumnya halal. Hukumnya halal waktu. Kerana tidak ada ketetapan, melainkan maknanya dalam maknanya perjanjian dengan majikan, akta-akta dia, bila tiap kali keluar mesyuarat, kamu akan dibayar percuma bilik hotel, katakan, dengan satu katil, jangan bawa anak bini. Itu lain. Ini tak ada uruk apa. Kita duduk tu, harga memang tetap 1.5, tak usah kata anak bini. Dia panggil orang kampung kita sekapung mari. Tak rugi juga pihak jabatan dan pihak kerajaan. Tak ada rugi apa-apa. Hotel pun tak rugi juga. Dia tak luak dah barang. Dia gitu. Soalan seterusnya. Apakah itu, siapa itu golongan bernama Khawarij dan Qaramithah? Ini puak lama ni. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengkategorikan kedua golongan ini dalam puak 72 kaum yang menyesatkan. Khawarij satu golongan buruh yang derhaka kepada kepimpinan Islam. Hasil daripada hasutan orang-orang Yahudi. Jadi terbentuknya satu puak Khawarij yang asalnya sangat kasih kepada sahabat. Tapi oleh kerana nafsu jadi benci kepada sahabat dan bertindak melawan sahabat Nabi yang dilantik menjadi khalifah. Dipanggil Khawarij. Orang yang keluar daripada taat kepada pemimpin Islam. Qaramithah kediang. Satu golongan pecahan daripada, kata setengah ulama pecahan daripada Syiah. Kata setengah ulama ini hasil daripada gabungan pencampuran pecahan sesat yang dibawa datang ke dalam agama Islam. Satu puak yang ada banyak sangat ajaran sesat. Di antaranya mempercayai bahawasanya dia mengambil beberapa pandangan-pandangan pegangan orang-orang agama Majusi. Puak Qaramithah yang mengatakan mukjizat juga berlaku kepada imam selain daripada rasul. Yang mengatakan maknanya perkara-perkara yang pelik-pelik yang tidak menasabah berlaku kepada sahabat yang dia sukai. Yang tak menasabah. Umpamanya. Dia panggil puak Qaramithah. Melampau-lampau. Akhirnya sesat. Meninggalkan solat. Minum arak dan sebagainya. Saya dengar ustaz menceritakan seorang yang mati dalam keadaan mencari ilmu. Dan bila disoal di muka nakir, maka mayat menjawab Jailani. Siapa itu Jailani? Jailani mana bulldog ni? Bila bulldog dia kata Jailani? Jailani ni? Main buat return. Tak ada lagi ni Jailani mana bulldog ni? Dia kata kita mengajar kalau orang mati masuk muka nakim mari tanya. Mayat tu jawab Jailani. Jailani mana? Takut kita gurau kau. Orang yang duk ikut sangat orang sesat. Kawan dia orang sesat lah. Orang yang maknanya duduk kasih sangat kepada nama penyanyi, dia sebut nama penyanyi itulah. Itu biasalah. Tapi dah bidak lah terang siapa sedikit gitu. Cuma orang yang dah ikut Nabi dia jawab Muhammadun Nabi. Orang ikut orang lain jawab orang lain. Atas apa dia kasih? Dia kasih kepada arti jawab nama arti. Dia kasih kepada orang zalim sebut nama orang zalim tu. Gitu. Semayang sunat Aidil Adha imam lupa takbir yang 5 kali rakaat kedua. Apakah sah semayang sebut? Ya sah semayang. Kerana semayang raya ni boleh kita semayang macam semayang 2 rakaat biasa boleh? Macam 2 rakaat sunat. Tak ada takbir boleh tak? Tapi takbir ni sunat saja. Jadi kalau kita buat takbir ni afdal. Takbir yang pertama 7 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 7 kali, yang kedua naik diri 5 kali. Tiba-tiba dia terlupa baca, tak ada masalah lah. Nak orang dia terlupa. Nah, mesti ada tempat dia lupa. Tak lupa kat takbir ni, lupa kat lain pula. Ha, kalau tak lupa sama tak ada tu imam. Tu imam kau dia selalu. Nah. Ha. Ada masalah, ada batas semayang. Perlukah orang yang di belakang imam menegur imam? Tak perlu. Apakah sah makmum yang sendiri angkat takbir 5 kali sedangkan tidak mengikut imam? Kalau 5 kali itu dibuat dengan berturut-turut, batal semayang dia. Nah, kerana menyalahi imam. Tak boleh. Bila imam tinggal perkara yang sunat hai'ah, yang bercanggah sangat. Ha? Apa ni dia panggil? Fahishah takhalluf. Maksudnya keji sangat bersalahan. Imam tu seorang gini, dia seorang. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi pelik. Nah, tapi kalau sekali, lepas tu lama sekali, maka tidaklah fahish takhalif. Tidaklah perbezaan itu keji sangat. Nah. Sunatkah sujud sawi kerana lupa takbir yang 5 tadi? Tak sunat. Sujud sawi ni terlupa sunat aba'at. Takbir yang 5 sunat hai'ah dia. Apakah sah khutbah yang tidak dimulai dengan salam kepada jemaah? Sah. Kerana salam bukannya rukun khutbah. Cuma sunat. Ustaz, kalau saya tersentuh buah zakat, batal tak air semayang? Orang mana pula ni? Yang kedua, kawan saya kata kalau jual buah kepada orang Cina, jadi haram sebab ada segelintirnya beli untuk tujuan keagamaan. Apa pendapat Ustaz? Adakah dia kena tanya dulu pembeli itu apakah tujuannya? Yang benar hamba yang muskil. Ha, dia muskil tak apalah. Setuh. Batal tak jemaah? Abimana. Neh. Ha. Dia hak batal ismayah ni setuh pistol. Setuh zakar. Buat zakar tak batal. Neh. Mula daripada ulu pistol sampai ke mucung pistol. Serima tu batal belaka. Neh. Ha, kalau maknanya pelugu dah atas. Ha. Dah nak jawab mu suka pula. Nah, ha. Neh. Parah ah. Ha. Ngapuan tutup telinga. Neh. Ha. Peluk pistol batal, neh. Pistol batal. Pistol saja dia ni. Man masa zakarahu faliyatawadda. Barang siapa yang sentuh zakarnya kena ambil semayang. Start daripada hulu dinding perut kita ni sampai ke hujung helmet semua batal belaka. Dah? Ha. Ha gitu. Perlu tak apa pegang boleh 3 minggu pun dah batal. Dah? Ha. Jual buah ke orang Cina ada orang kata haram. Sebab apa mungkin dia buat nyembah. Nah, kalau Cina kan dia guna buah limau. Dia buah kat tokong dia tu. Oh, tokong dia makan limau. Baik makan limau tokong kat Cina eh. Orang budak. Lepas tu muka dia masang. Muka tokong masang muka. Makan limau. Kalau buah anggur senyum. Baik. Dia kata dah kalau begitu. Haram lah jual. Tak haram. Tak haram. Dia haram jual ni benda yang halal kepada orang yang menggunakan perkara yang halal itu kepada perkara yang haram dengan yakin atau zonniyah. Nampak? Buat contoh dulu. Pisang halal ni mak. Kita jual pisang, jual golok. Kita tukang pisang. Nah, kita jual lah ke dengan pisang, dengan kapok, dengan golok, bong. Saya kita tak berhari jual kuih. Nah, orang lain kita jual belaka. Jadi bila orang beli ni pisah dia boleh dua kegunaan. Kegunaan yang harus pada syarak, buat semeleng, buat ngoyok, buat ngirih, halal. Orang yang buat bunuh orang, buat tikar orang, keluar orang, buat repok samu, haram. Kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, maka tak haram kita jual kepada perepok pisah ni. Nah, kalau kita tahu dah, haram jual. Ataupun berat belah menggunakan untuk perkara salah, haram juga dua. Tapi kalau kita was-was, tak wajib tanya. Neh, dak ajik tadi. Ha, kalau tanya di rohok. Neh. Ha, kena tengok keadaan. Tengok korenah orang. Ha. Ha, ni dia kata kena tanya dulu nak jual buah lima tak. Kita juga benda-benda yang bertenakan dan sebagainya. Kita boleh jual binatang yang tak dia makan. Boleh jual. Neh, umpama kucing sah jual. Kerana untuk peliharaan comel. Tapi kalau kita tahu waktu beli memang dia berahi makan sup kucing, nah haram kita jual. Ha. Soalan, kami seorang janda muda. Minggu lepas awak ni janda muda. Amin kadimak ni. Arwah suami saya ada tanah. Tapi sudah diberikan kepada anak mereka semasa beliau masih hidup lagi. Jadi bagian saya masih ke ada bagian saya kepada mayat ibu tiri kepada anak-anak arwah. Tak ada lah. Neh. Dia tarikah ni maksudnya harta yang ditinggalkan oleh mayat selepas keluar roh. Dan harta itu dimiliki oleh mayat sebelum keluar roh. Tarikah ni daripada lafaz tarkun, tinggal. Tarikah, tinggalan si mati. Maknanya sebelum dia menghembuskan nafas, harta tu milik dia. Bila mati, tarikah. Tapi sebelum dia menghembuskan nafas, dia telah pindah milik kepada anak dia. Maka tidak jadi tarikah. Cuma kalau tidak ada bahagian untuk orang lain, umpama ada lagi waris yang berhak, diberi habis kepada anak, maka anak tu, kata ulama, sunat nak beri kepada orang yang berhak. Nah. Okey, banyak pula tu bih. Jadi kalau kena maknanya menghabisi harta diberi pun sah mengikut syarak, tetapi akan diadili di akhirat nanti. Kenapa memberi semua kepada sebahagian waris, mana bahagian yang ditinggalkan lepas pada kamu mati? Mudawi, itu zalim. Walaupun sah mengikut undang-undang dunia ni, syarak ni, neh, beri masih hidup, neh, tapi zalim. Umpama dia ada dua orang anak, diberi sudah ni tiga-tiga buah rumah, beri hak seorang ni tak boleh berskapeng, tak boleh benda mati lagi. Nah, maka sah dah boleh hak seorang ni lah atas nama dia akhirat jadi. Waktu kita yang dapat, waris kita tak dapat, pada hayah sama, mok sama, kita kena betulkan keadaan tu. Jadi tugas kita untuk memberi keringanan kepada jenazah arwah ayah kita yang telah mati. Biar Allah Ta'ala apa maknanya ampunkan dosa dia. Nah, kita betulkan keadaan, molek ayah kita juga dalam kubur. Nah. Baru-baru ini Ustaz ada kata orang perempuan yang belum kahwin haram pakai inai di jari kecuali keluar rumah kena pakai sarung tangan. Bagaimana pula wanita yang sudah kahwin, suaminya sudah izinkan, adakah setiap kali keluar rumah wanita tersebut kena pakai sarung tangan juga? Yang pertama, bukanlah kita yang fatwa, tapi ini ulama-ulama yang fatwa. Kita nukil sahaja, nukil nak kau ni pindah cakap. Bukan kita yang kata, kita ajuk saja. Dan umpamanya disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Muslim, dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Raudhah. Jelas masalah ini, perempuan yang ada isteri, yang ada suami, boleh menggunakan cat tangan. Neh, dipanggil tajmirul asabi', memerahkan kuku dan jari dengan warna-warni. Nah, tahmir mana memerahkan dengan warna lah. Neh, zaman sekarang ni hina lah. Lama hina. Baik, kalau orang yang ada suami, dia tak boleh tunjukkan kepada orang yang bukan mahram perhiasan tersebut. Nampak? Tak boleh. Kerana perhiasan ini termasuk yang Allah Ta'ala larang tunjuk. Kerana ini kecantikan jari, dengan comel, dengan ina, dengan gelok, apa ini perhiasan jari. Masuk dari kecantikan yang Allah kata, wala yubdina zinatahunna illa libu'utatihinna al-ayah. Janganlah orang-orang perempuan yang beriman mempertontonkan kecantikan-kecantikan perhiasan mereka itu illa malaikat untuk suami-suami mereka, bapak-bapak mereka, bapa anak-anak mereka, bapak-bapak suami sampai habis hayat. Kecantikan ada. Nah, mana tak boleh tunjuk. Tak mesti bakar sarung tangan. Masuk sarung supik kecil. Tak apa. Dia pula supik kecil. Nah. Tapi learning bukan kata begitu. Hak teruk lagi. Nah. Siap sanding pula buku gambar. Dengan pala baru tunjuk. Nah. Negak. Menyambung. Lolek. Masuk luar katil. Tubik ku celah robok. Macam-macam pesan. Nah. Kan nak buku. Tiga nak. 30 row. 20 row. Nah. Pala baru. Hak tubik dada. Hak belah tengah. Hak gaun. Hak selok beti. Nah. Diabadikan. Lepas tu dipamir pulak kau orang. Nah, kau mas pandang teruk tu. Sahkah semayang seorang lelaki tanpa memakai baju ketika semayang di rumah? Hanya pakai kain dan kopiah sahaja. Tolong jelaskan. Nabi sebut dalam hadis tentang aurat orang beriman, laki-laki. Auratul mu'mini baina surratihi wa rukbatihi au kama qala. Aurat laki-laki yang beriman antara pusat sampai kepada lututnya. Pusat sampai kepada lutut. Sebab tu ulama-ulama kata aurat laki-laki dalam sembahyang pakai kain tutup antara pusat sampai ke lutut atau dipakai seluar. Pusat sampai ke lutut tutup dah, maka sah sembahyangnya walaupun tak pakai baju. Neh. Dia pakai piah saja katung. Nah, baju dah akal. Mujur dah akal segembah baju dah akal. Neh. Neh. Hukumnya sah sembahyangnya. Nah, sah semayang. Tak ada masalah. Yang comelnya, dia dah pakai baju lah. Jika kita nak pergi ke masjid untuk menunaikan solat secara berjemaah, mana lebih abdal jika kita mengambil wuduk di rumah ataupun di masjid? Jawabnya abdal kita ambil wuduk di rumah. Nah, kerana di masjid tu air orang bayar. Di rumah kita yang bayar. Nah, kita nak suruh orang bayar je abdal. Nah, kita bayar dah. Nama orang sakit perut dekat surah, dia berok surah. Nah, jadi rumah dia tak apa. Anda water, pak surah mu. Ada juga jenis gitu. Pagi-pagi ada, jambang surah. Telur. Dia ada penyakit ke ni? Lain yang rumah dia tu maknanya orang lagi ramah, tidur walang ramah dah. Jadi rebut jambang. Dia pun terpaksa pergi surah tu lain, darurah. Tak, jadi amalan. Mandi surah. Dia rasa rumah dekat surat. Rumah dekat luar air. Air 3 ya, lapis 9 ya. Surat beratuh. Ada kot jenis gitu. Ambil di rumah sudah. Pasal dia gini, wuduk ni tak mesti nak pergi surat. Wuduk ni nak pergi mana-mana. Nak pergi mesyuarat. Nak pergi main golf. Nak pergi ramu tu sikap tatang. Nak pergi macin. Nak pergi terima waisang. Boleh berlaku. Sunat kita ada wuduk. Orang berimah sepanjang masa. Batal. Batal wuduk. Padahal batal wuduk bandar tu masuklah tandas ambil wuduk pula. Padahal lepas pada tu bukan nak pergi mana, lagi ke darah ambar. Hang sunat agak ambil wuduk. Biar faham gitu. Takut kita tak faham agak pergi semangat jemaah. Oh, kena ambil wuduk. Nah, sepanjang masa. Nabi bersama kan ambil wuduk dah pada segenap keadaan. Kalau berlaku satu perkara, kamu tidak berwuduk, maka jangan salahkan orang lain. Nabi bersama dah. Nah, ada gitu gini, jangan marah korang. Kerana mu tak ambil wuduk turun daripada rumah. Nah. Pekerja buruh binaan adakah diharuskan tidak berpuasa jika melakukan kerja pada bulan Ramadan? Ya, boleh. Dengan syarat yang pertama, dia kena berniat nak puasa pada waktu malam. Kerana kesyarakannya, dia kena berpuasa dulu pada mulai awal hari. Kemudian taklah kerja itu tidak boleh dilanjutkan kepada bulan Syawal. Jika dilanjutkan kepada bulan Syawal, membawa kepada kerugian harta yang banyak atau merosakkan harta-harta. Nah, begitu. Kemudian datanglah masyakah sehingga tak boleh bangun ataupun menyebabkan siapa tak boleh nak menyawa, siapa tak rebah, siapa nak pitang, teruk sangat barulah boleh berbuka. Bukan buka daripada awal. Nah, kita datang kerja lori, kerja banyak ah. Pukul 8 bahan dah. Si dagang. Nah, ini kacau belaka. Adakah anjing laut dikategorikan sebagai binatang yang bernajis, mughalladhah, atau sebaliknya? Kalau ya, adakah kena samak jika kita memegangnya? Anjing laut dia kata ni najis mughalladhah atau tidak? Jawabnya anjing laut tidak termasuk binatang mughalladhah. Yang dimaksudkan anjing dan babi, dua haiwan mughalladhah, adalah anjing hok darat. Anjing hok berlari ni sama ni. Nah. Anjing hutang ke, anjing bandar, anjing kampung ke? Nah, hak tu anjing yang mughalladhah. Nah, yang berkeliaran. Ada pun anjing laut ni binatang dua alam. Nah, binatang dua alam yang tidak boleh dimakan menurut sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i. Orang panggil anjing tu bukan kerana dia tu asal anjing atas darat. Ngajuk lari laut kan. Kerana muka dia anjing. Muka macam anjing. Panggil anjing laut. Sea lion. Mana? Mana panggil? Seal. Seal tak? Muka macam singa. Singa laut kita. Ada gading, gajah mina. Gajah laut. Nah. Muka tak ada, muka tak ada macam kucing. Kalau ada macam kucing, kucing laut. Tak ada lagi, tak temu lagi. Bila dia kata kalau kita pegang kena samak ke tak? Kalau bak samak pegang anjing atas darat budak kena samak. Kerana ulama-ulama sepakat bahawasanya kalau kita terpegang najis babi dan anjing ni tak pun wajib samak. Tak ada ulama kata wajib samak. Cuma ulama sepakat masalah mazhab Syafi'i iaitu kalau anjing dan babi iaitulah kena basuh 7 kali bukan samak. Samok ni bukan anjing dan babi. Samok ni kulit binatang yang mampu tak semelih. Faham? Kita pun nak ambil guna nak buat geduk. Nak buat jaket kulit. Kulit iman jumpa mampu. Tengah-tengah hutan. Kita pun buang isi. Buah-buah garam apa semua. Buah isi biar bersih. Bersih pulak dengan air lalu jadi bersih. Itu panggil perbuatan samok. Anjing babi bukan samok basuh. Nabi kata, Iza walagal kalbu fi ina'i ahalikum farsiluh. Nampak? Nabi dah kata fadbiru. Fadbiru mana samak? Farsilu basuh 7 kali. Bukan samak. Samak kulit binatang. Iza dubirul ihabu pakot tahura. Apabila kulit bangkai itu disamak, maka jadi suci semula. Dengan pelik ayat dia. Kenapa kita disunatkan menutup kepala seperti pakai sokok semasa masuk dalam tandas? Bolehkah gambarkan peristiwa yang berlaku jika kita tidak menutup kepala semasa masuk ke dalam tandas? Baik. Ulama-ulama menyebut bahawasanya sunat kita menutup kepala bila masuk dalam tanah ini berdasarkan amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini memberi pandangan dengan sebab Nabi suruh kita minta berlindung dalam hadis yang sahih daripada syaitan-syaitan yang ada duduk dalam tandas. Syaitan jenis jin ni berani duduk dalam tandas. Di dapur tak boleh duduk dia. Pasal dapur kita boleh baca Quran. Dalam bilik kita boleh baca ayat Quran. Dia tak suka duduk situ. Dia mari kacas tau lagi. Mula dalam tandas. Kalau dia duduk tidur dalam tandas lah. Pasal apa dalam tandas? Agama larang kita baca Quran, baca zikir, baca selawat. Maka tepat-tepat tu dia berakhir duduk. Maka sahabat pun sebahagiannya menutup kepala mereka itu dengan sebab daripada tidak akan diduduki oleh katanya sahabat. Oleh apa benda ni? Oleh maknanya jin apabila kita duduk masuk di dalam tandas. Nabi kata baca lagu ni nak masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, Tuhanku tolong jaga aku nak masuk dalam tandas ni. Dalam tandas ni memang ramai hantu pelesik. Minta pelindung daripada kacau bilau syaitan jin betina dan hok jatang-jatang. Jadi tak syarat sokok lah. Tutup dengan sapu tangan pun tak apa. Rokok-rokok ni dia keke ni. Tutup dengan cetong pun tak apa. Sunat bukannya wajib. Orang yang tak tutup kepala tak haram pun tak berdosa pun. Kerana berdalil daripada hadis yang dhaif saja. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Yang tak sempat jawab insyaAllah bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una rabbana zinna ilma. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.